Kesar podo prawiro sak matore ngayuda. No. Sugal wijiling sabdo. Sang Retno Yu ngambarku wautu sasir nario dedio wil katak sini kina tindai robu ambang senggono doyo-doyo tumugeng negari ngaleng kodirojo sini gegenti ingkang kucapo hing pertapan tunjung bang yusang dia dewi urang ayu miwah poro parekan kang samyeledang wonten sak pinggiring sendang dasar sulistio ing warno luwes ing wicoro yen sinawang pindo soso doro ing cokrowolo. pabukti manculatra bakti yata Win puro parekan, usamyo luka ringkang pusono, ngebiur wontening sak lebeting senda, pindo mino apa pasirian, wautu bambang senggono, kang wontening madio ganta, sarang periksa wanu dio sami sirat, tam kuat hardaning asmoro, periksa gome biaring payu doro, hangles bebayu ninganggo, nulio ningu singidan wonten wit gartu, sanginggiling senda, sangit-sangit ing puyu, hengriku kawijil hardaning hasmoro. Tanpa ngrasa. Dewi urang ayu sanget kagiwanging gale sareng mulat salepeting senda mulat ayang-ayangin Raden Senggono kakinten Bathara Linangkung tampuing netro kagiat sinamudon. kurut pangkon dadi Podo sakolo, wis pinarsih karsaning diwang tiaga noto. Dewi urang ayu ke taman musti konolyong garbini. Rumo sanget wirang inggali, Raden Senggono denancap mulu ndetel hingga kolo. Dia dewi urang ayu saking sangeting sungkowo maneni pangari goro-goro sumira sumundeling kayangan jungring saloko wautu kusapa juang kaneko putro kanggo spikso saliring lengri kumulyo tumruming madyo poto merbagi kang nedeng sungkowo alha alha utu ulon ini urang ayu ojo kaget ulon kang prapto nini. dadi ngopo benjing lahir ga aku jeneng no Bambang Triyongga Satya Tee.